الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، بقي لنا من الباب الماضي، وهو باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك، بقي لنا من هذا الباب حديث واحد، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإذا مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. هذا الحديث فيه النهي عن أن يزيد المسلم في هجره لأخيه فوق 3 أيام إذا كان هجره لأمر يتعلق بأمر الدنيا أو المصالح الشخصية أو نحو ذلك، وأن الواجب إذا مرت 3 أيام أن ينتهي هذا الهجر وأن يلقى أخاه ويسلم عليه، فإن كان أخاه رد عليه السلام فهما اشتركا في الأجر والمثوبة، وإن لم يرد عليه فقد باء، أي هذا الذي لم يرد السلام، بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة، أي بإلقاء السلام على أخيه يكون خرج من الهجرة وبقي الإثم على الطرف الآخر. ثم نقل عن أبي داود رحمه الله تعالى راوي هذا الحديث قال: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا في شيء، أي أن هذا الحديث إنما هو في الهجرة لأمر الدنيا والمصالح الشخصية ونحو ذلك. أما إذا كانت الهجرة لله لفسقه أو لبدعة أو نحو ذلك كما نبه في الترجمة فليس من هذا في شيء، أي ليس من النهي الذي جاء في هذا الحديث في شيء. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada kajian yang telah lalu masih tersisa satu hadis dari bab tentang haramnya memboikot atau mendiamkan di antara kaum muslimin lebih melebihi 3 hari kecuali karena adanya bid'ah yang dilakukan oleh orang yang didiamkan atau diboikot, atau karena orang tersebut menampakkan perbuatan fasik. Hadis tersebut yang masih belum kita pelajari pada kesempatan yang lalu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang mukmin untuk menghajar mukmin lainnya, untuk memboikot mukmin lainnya atau untuk mendiamkan mukmin lainnya melebihi 3 hari. Apabila waktu 3 hari tersebut telah berlalu, maka hendaklah orang yang saling mendiamkan tersebut atau orang yang mendiamkan saudaranya tersebut menemui saudaranya, dan hendaklah dia mengucapkan salam kepada orang tersebut. Apabila orang yang didiamkan tersebut menjawab salam yang disampaikan, maka kedua orang tersebut telah mendapatkan pahala. Orang yang menghajar dan orang yang dihajar ketika menjawab salam, ketika yang ini mengucapkan salam dan yang lainnya menjawab, maka mereka berdua telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang disalami tersebut tidak menjawab salam orang yang menyalami, maka orang tersebut kembali dengan dosa. Maka orang tersebut kembali dengan dosa, dan orang yang menyalami telah keluar dari tindakan menghajar. Dan orang yang menyalami telah keluar dari tindakan menghajar atau memboikot atau mendiamkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Di dalam hadis ini jelas terdapat larangan untuk menghajar atau memboikot atau mendiamkan saudara kita sesama muslim melebihi 3 hari. Dan ini apabila tindakan mendiamkan tersebut berkaitan dengan perkara dunia. Apabila tindakan ini berkaitan dengan perkara dunia, maka batasnya dibolehkan hingga 3 hari. Apabila sudah sampai 3 hari, maka diwajibkan bagi orang yang menghajar atau mendiamkan atau memboikot untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menemui orang yang dihajarnya, kemudian mengucapkan salam kepadanya. Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau mengatakan, apabila tindakan menghajar tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, karena maslahat agama, maka tindakan menghajar tersebut tidak masuk dalam larangan hadis ini. Larangan hadis ini hanya pada hajar atau pemboikotan atau mendiamkan seseorang yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, berkaitan dengan masalah-masalah pribadi. Qala rahimahullahu ta'ala, babun an-nahyu an tanaji ithnain duna ath-thalith bighairi idhnih illa li hajah, وهو أن يتحدث سرا بحيث لا يسمعهما, وفي معناه ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا 3 فلا يتناجى 2 دون 3, متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال أبو صالح قلت لابن عمر 4 قال لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق, فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري, فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا 4, فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا استأخر شيئا, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى 2 دون 1. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون 1 حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه, متفق عليه. هذه الترجمة واضح مدلولها في النهي عن تناجي 2 دون 3, سواء كانت المناجاة سرا أو بلسان لا يفهمه الطرف الثالث, فإن ذلك جاء به النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة جاءت مبينة في الحديث, حديث ابن مسعود قال من أجل أن ذلك يحزنه. أما إذا كانوا 4 أو 5 أو 6 وتناجى 2 فالأمر يختلف تماما. ولهذا جاء عن ابن عمر قال قيل له 4 قال لا يضرك. وأيضا القصة التي ساقها عندما جاء رجل ليناجي ابن عمر فتريث حتى جاء الرابع, فتم حينئذ مناجاته, ثم أورد الحديث لا يتناجى 2 دون 1. أما تناجي 2 دون 2 أو دون 4 أو 3 أو نحو ذلك فهذا كله لا يضر, وإنما النهي في أن يتناجى 2 دون 3 لأن ذلك يحزنه. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang larangan berbisik-bisik, berbisik-bisiknya dua orang tanpa seizin orang yang ketiga. Bab tentang larangan berbisik-bisiknya dua orang tanpa izin orang yang ketiga, kecuali karena adanya hajah, kecuali karena adanya kebutuhan. Larangan di sini adalah apabila ada dua orang yang saling berbisik-bisik, sehingga orang yang ketiga tidak dapat mendengarkan percakapan dua orang tersebut. Ini yang dilarang. Dan semakna dengan hal ini, apabila dua orang tersebut berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dipahami oleh orang ketiga. Apabila orang tersebut berbicaranya dengan suara yang keras, namun bahasanya tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Inilah bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan sangat jelas tentang petunjuk dari bab ini, yaitu larangan untuk berbisik-bisik di antara dua orang tanpa izin orang yang ketiga. Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat untuk berdalil tentang larangan berbisik-bisik tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaman najwa minasyaitan." Innaman najwa minasyaitan, sesungguhnya pembicaraan rahasia adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Sesungguhnya pembicaraan rahasia adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Larangan berbisik-bisik dua orang tanpa orang ketiga atau tanpa didengar oleh orang ketiga adalah karena adanya illah yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar yang nanti akan kita baca, yaitu karena hal tersebut bisa menjadikan orang ketiga tersebut menjadi sedih. Adapun apabila tindakan berbisik-bisik tersebut di antara dua orang, dan selain dua orang tersebut ada dua orang lagi atau tiga orang lagi atau lebih dari itu, maka hal ini tidak mengapa. Oleh karena itu, di dalam hadis-hadis yang berikutnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika ditanya apabila ada orang keempat bagaimana, Ibnu Umar mengatakan tidak mengapa. Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis untuk berdalil tentang larangan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila mereka berjumlah tiga, maka janganlah dua orang saling berbisik-bisik tanpa orang ketiga. Janganlah dua orang saling berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Abu Dawud rahimahullah, beliau menambahi riwayat itu dengan mengatakan, Abu Saleh mengatakan, aku telah bertanya kepada Ibnu Umar, apabila di sana ada orang keempat, bagaimana hukumnya? Ibnu Umar menjawab, tidak mengapa. Imam Malik rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan pula di dalam kitab Al-Muwatta dari Abdullah ibn Dinar. Beliau mengatakan, aku dan Ibnu Umar pernah bersama di rumahnya Khalid ibn Uqbah yang berada di dekat pasar. Maka ada seseorang yang ingin berbisik-bisik dengannya, dengan Ibnu Umar maksudnya. Dan tidaklah Ibnu Umar bersama seseorang kecuali aku. Ibnu Umar ketika itu hanya bersama aku, datang orang ketiga dan ingin memperdengarkan bisikan atau berbisik kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar pun memanggil orang lain. Sehingga kami berjumlah empat orang. Maka Ibnu Umar mengatakan kepadaku dan kepada orang yang baru datang tersebut, kemudian mengatakan, menjauhlah sedikit kalian berdua, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah dua orang saling berbisik-bisik tanpa ada orang, tanpa sepengetahuan orang yang ketiga. Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kalian berjumlah tiga orang, maka janganlah dua orang dari kalian saling berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga, sehingga kalian bergabung dengan manusia atau bercampur dengan orang-orang. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, karena hal tersebut akan menjadikan orang yang ketiga tersebut sedih. Akan menjadikan sedih orang yang ketiga tersebut. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala rahimahullahu ta'ala, babun annahyu an ta'dib al-'abdi wad-dabbah wal-mar'ah wal-walad bighairi sababin syar'i aw za'idan 'ala qadri al-adab. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الترجمة في النهي عن التعذيب بالضرب أو نحوه للعبد أي المملوك والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي، وإذا كان أيضا ثمة سبب شرعي للضرب فإنه لا يزاد عن القدر الذي يحتاج إليه في الأدب. ثم أورد هذه الآية التي فيها الأمر بالإحسان لذوي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فإن الأمر بالإحسان ومن ذلكم لملك اليمين في قوله مالكة أيمانكم يتناول عدم التعذيب، لأن التعذيب يتنافى مع الإحسان بل يضاده تماما وليس من الإحسان في شيء. فالآية بعمومها تدل على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang selanjutnya adalah bab tentang larangan menyiksa budak atau seorang hamba, ya, hamba sahaya dan hewan dan perempuan, kaum wanita dan anak-anak tanpa adanya sebab yang syar'i, tanpa adanya sebab yang dibolehkan oleh syariat, atau menyiksa dengan kadar yang melampaui batas, atau menyiksa dengan kadar yang melampaui batas. Bab ini menerangkan tentang larangan menyiksa hamba sahaya, larangan menyiksa hewan, larangan menyiksa wanita dan anak-anak tanpa adanya sebab yang syar'i. Kalau di sana ada sebab yang syar'i, maka tidak boleh melampaui batas, ya. Maka tidak boleh tindakan tersebut sampai melampaui batas atau hukuman tersebut sampai melampaui batas. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dalil-dalil untuk menerangkan hal ini. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, sampai di akhir ayat, yang artinya hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga yang jauh, teman yang dekat, dan ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal ketika sedang safar, dan orang yang engkau miliki, maksudnya adalah hamba sahaya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak senang kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini jelas memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut. Di antara mereka adalah hamba sahaya. Di antara mereka adalah hamba sahaya. Dan ini menunjukkan dalil, ini menunjukkan bahwa ayat ini bisa dijadikan dalil untuk bab ini. Yang kedua, dalil yang kedua, قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه. خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وبالشين المعجمة المكررة وهي هوامها وحشراتها. هذا الحديث واضح في الدلالة على مقصود الترجمة وهو النهي عن التعذيب, والنهي هنا يتعلق بالحيوان. إذا كان ينهى عن تعذيب الحيوان فكيف بالإنسان وهو أجرف؟ وهذه المرأة عذبت في النار وادخلت النار بسبب هرة حبستها أي في موضع من البيت, فلم تمكن هذه الهرة تنطلق هنا وهناك لتبحث عن طعام لها, ولا هي أيضا قدمت لها طعاما. ولو كانت قدمت لها طعاما لم تأثم بذلك, ولهذا قال في الحديث ولا هي أطعمتها, لا هي أطعمتها وسقتها, أي أن لو أطعمتها وسقتها لسلمت من الإثم, لكنها حبستها إلى أن ماتت فتركتها دون أن تقدم لها طعاما ولم تمكنها أن تنطلق بنفسها للبحث عن الطعام, فهذا التعذيب وترتبت عليه هذه العقوبة العظيمة وهي أنها أدخلت النار بسبب هذه الهرة. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada seorang perempuan yang diazab, disiksa di dalam neraka karena sebab kucing, karena sebab hewan kucing yang dia tahan sehingga kucing tersebut mati. Maka wanita tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Wanita tersebut masuk neraka karena perbuatan tersebut. Dia tidak memberikannya makan, memberikannya minum karena dia telah ketika dia menahan kucing tersebut, dia juga tidak meninggalkan kucing tersebut, melepaskannya agar kucing tersebut mau makan hewan-hewan atau serangga-serangga di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini sangat jelas menunjukkan maksud dari bab ini, yaitu larangan untuk menyiksa hewan. Larangan untuk menyiksa hewan. Dan apabila menyiksa hewan dilarang di dalam syariat Islam, bagaimana dengan menyiksa manusia? Tentunya lebih dilarang di dalam syariat Islam. Dan wanita ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menyiksa hewan. Karena dia telah menyiksa hewan kucing. Dia tidak memberikannya makan dan minum karena ketika dia menahan hewan kucing tersebut, dan dia juga tidak melepaskan kucing tersebut agar bebas makan. Kalau saja wanita tersebut menahan kucing tersebut kemudian memberikannya makan, tentunya wanita tersebut akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena dia menahannya kemudian tidak memberikannya makan, maka wanita tersebut diberikan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa anhu ay ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu marra bi fityan min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم أي أنهم يرمون الطير بالنبل فإذا أصاب الطير بالنبل فلا يكون لصاحب الطير شيء من النبل وأما إذا أخطأ النبل الطير يأخذه صاحب الطير فجعلوا الطير غرضا لهم إن أصابوه بنبلهم لا يكون لصاحب الطير ذلك النبل وإن لم يصيبوه أخطأوا فإن صاحب الطير يأخذ النبل فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه قال الغرض بفتح الغين المعجمة والراء هو الهدف والشيء الذي يرمى إليه فأورد هذا الحديث رضي الله عنه في لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك واتخاذ الطير غرضا أن يجعل الطير في مكان ثم يبدأ الأفراد برميه بالنبل أيهم يصيبه فهذا أمر محرم وتوعد فاعله باللعن واللعن هو الطرد والإبعاد من الرحمة وهذا يدل على أن هذا الفعل معدود في الشريعة من كبائر الذنوب. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau Ibn Umar radhiyallahu anhuma berjalan di sekelompok pemuda, berjalan di depan sekelompok pemuda dari kabilah Quraisy. Mereka telah menjadikan burung sebagai sasaran melempar panah, menjadikan burung sebagai sasaran melempar, dan mereka menjadikan atau memberikan kepada orang yang memiliki burung tersebut setiap panah yang salah sasaran, setiap panah yang tidak mengenai burung tersebut. Apabila panah tersebut mengenai burung tersebut, maka si pemilik burung tidak berhak dengan anak panah tersebut. Apabila anak panah tersebut tidak mengenai burung tersebut, maka anak panah tersebut akan menjadi milik si pemilik burung. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat mereka, maka mereka berpencar, mereka lari. Maka Ibnu Umar mengatakan, siapa yang melakukan hal ini? Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang punya ruh sebagai sasaran. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat seseorang yang menjadikan setiap sesuatu yang mempunyai ruh yang bernyawa sebagai sasaran. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu taala mendatangkan hadis ini karena adanya laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyiksa hewan, kepada orang yang menjadikan hewan tersebut sebagai sasaran melempar, dan ini termasuk dalam bentuk penyiksaan. Dan hal tersebut dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan termasuk perbuatan yang merupakan dosa besar. Termasuk perbuatan yang merupakan dosa besar karena perbuatan ini dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu bahwa apabila dosa dilaknat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dosa tersebut menjadi dosa besar. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusbara al-bahaim, muttafaqun alaihi, wa ma'naahu tuhbas lil-qatl. وهذا فيه النهي عن حبس الحيوان في مكان إلى أن يموت أو أن يحبس الحيوان من أجل أن يتخذ هدفا للرمي والتسلي به تعذيبا له إلى أن يموت. Hadis yang berikutnya, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang apabila hewan-hewan ditahan untuk dibunuh. Apabila hewan-hewan ditahan sampai mati, maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya tentang larangan untuk menyiksa hewan. Larangan untuk menyiksa hewan dengan ditahan di dalam kurung sampai dia mati tanpa dikasih makan. Hal tersebut merupakan larangan di dalam syariat Islam. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Ali Suwaid ibn Muqarrin radhiyallahu anhu قال لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرل ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها رواه مسلم وفي رواية سابع إخوة لي وهذا فيه النهي عن تعذيب الخادم امرأة أو رجلا لا بضرب ولا بلطم وأن كفارة ذلك عتقه كفارته أن يعتقه في سبيل الله إذا لطمه أو ضربه أو عذبه فإنه يكفر ذلك أن يعتقه وأما إذا بقي على ذلك فإنه يقتص منه يوم القيامة وأورد هذا الحديث وفيه قصة أبناء مقرن وكانوا سبعة وليس لهم إلا خادم واحدة فقط فلطمها أصغرهم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يعتقوها في سبيل الله وأن ذلك كفارة لأن العتق عتقها يكون كفارة لهذا الضرب الذي حصل منهم لها. Hadis yang berikutnya menerangkan tentang larangan untuk menyiksa budak, ya, hamba sahaya. Diriwayatkan dari Abu Ali Suwaid ibn Muqarrin radhiyallahu anhu mengatakan, aku termasuk di antara 7 orang dari anaknya Muqarrin. 7 orang dari anaknya Muqarrin. Kami tidak memiliki pembantu, maksudnya adalah budak hamba sahaya, kecuali satu. Dan budak tersebut telah ditempeleng oleh orang yang paling kecil dari kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memerdekakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya tidak bolehnya kita menyiksa hamba sahaya atau pembantu, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang di dalam syariat Islam dan menyakiti kaum muslimin. Dan ini merupakan larangan yang datang dalam syariat Islam, yaitu larangan untuk menyiksa seorang khadim atau seorang hamba sahaya, baik hamba sahaya tersebut laki-laki ataupun wanita. Dan baik penyiksaan tersebut dengan pukulan atau tempelengan atau dengan azab yang lainnya atau siksa yang lainnya. Dan apabila hal tersebut telah terjadi, siksaan tersebut telah terjadi, maka tebusannya adalah dengan memerdekakannya. Tebusannya adalah dengan memerdekakannya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kita baca. Adapun apabila mereka tidak memerdekakan tersebut dan kedzaliman tersebut masih dia lakukan, maka nantinya di hari kiamat orang tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسقط من يدي الصوت من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار رواه مسلم بهذه الروايات. وهذا فيه أنه يحرم تعذيب المملوك وأن تعذيبه موجب للعقوبة وأن كفارة هذا التعذيب هو عتقه لوجه الله تبارك وتعالى لو حصل شيء من ذلك فكفارته عتقه لوجه الله تبارك وتعالى وأن العتق يكون كفارة لذلك. ثم أورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه اللطمة تكون على الوجه فإن كفارته أن يعتقه رواه مسلم. وهذا فيه أن عتق المملوك يكون كفارة على الضرب إن وجد أو اللطم وهو على الوجه. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku pernah memukul budakku dengan pecut atau dengan cemeti. Maka aku dengar suara dari belakangku. Suara tersebut mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Maka aku pun tidak memahami suara tersebut karena kemarahan yang ada padaku. Maka ketika suara tersebut mendekatiku, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu beliau mengatakan, wahai Abu Mas'ud ketahuilah. Wahai Abu Mas'ud ketahuilah. Maka aku pun melemparkan pecut tersebut atau tali pemukul tersebut dari tanganku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, wahai Abu Mas'ud, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa melakukan kepadamu apa yang engkau lakukan kepada pembantumu atau budakmu itu. Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa kepadamu untuk melakukan hal yang engkau lakukan kepada budakmu itu. Maka aku pun, Abu Mas'ud mengatakan, aku tidak akan memukul budak selama-lamanya setelah memukul budak ini. Di dalam riwayat lain dikatakan, atau Abu Mas'ud mengatakan, maka pecut itu pun jatuh dari tanganku karena wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka aku pun mengatakan, Abu Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, budak itu menjadi merdeka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Budak itu saya merdekakan karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau tidak melakukan hal tersebut, maka engkau akan dibakar oleh api, atau engkau akan disentuh oleh api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan riwayat-riwayat yang banyak tersebut. Dan jelas hadis ini terdapat larangan tentang menyiksa seorang hamba. Dan bahwa menyiksa seorang hamba akan mendatangkan siksa. Hadis ini juga menunjukkan bahwa tebusannya adalah dengan memerdekakan budak tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa memerdekakan tersebut akan menjadi tebusan bagi orang yang telah menyiksa hamba tersebut. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memukul budaknya dengan sesuatu yang atau kesalahan yang tidak dia lakukan, atau dia menempelengnya, memukul mukanya, maka tebusannya adalah dengan memerdekakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini juga sangat tegas, sangat jelas, bahwa memerdekakan seorang budak yang telah dizalimi dengan memukul, dengan menyiksanya, adalah dengan memerdekakan budak tersebut. Wa fi khitami hadha al-liqa, nasal Allah azza wa jal lana jami'an at-tawfiq was-sadad, wa ila liqa'in akhar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebenaran dalam tindakan dan amalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.